Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sungguh bahagia kita di hari ini karena kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana rutinitas kita yang pernah kita lakukan sehari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, juru selamat kita yang dapat membahagiakan kita di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 78 dari surah Al-An'am, masih terkait erat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran untuk memuaskan para penduduknya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita temukan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan kaumnya bahwa patung yang kamu sembah itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Patung itu tidak ada apa-apanya karena tidak memberi manfaat dan mudarat. Kemudian jauh dari itu, Nabi Ibrahim pun berkata kepada kaumnya, kalaupun Anda mencoba mencari Tuhan, maka sebenarnya yang layak untuk dijadikan Tuhan adalah bintang. Karena bintang masih memiliki manfaat, memberi petunjuk kepada kita menjadi bunga-bunga langit di malam hari. Tapi itu pun juga tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu eksisnya harus tetap ada, kekal dan abadi. Sementara bintang itu tenggelam di ketika datangnya siang dan fajar di pagi hari. Kemudian pada ayat 77 yang lalu kita pelajari juga, Nabi Ibrahim juga berkata kepada kaumnya bahwa patung tidak layak untuk dijadikan Tuhan, bintang tidak layak untuk dijadikan Tuhan, mungkin bulan bisa layak dijadikan Tuhan. Tetapi sekali lagi Nabi Ibrahim berkata, rupanya bulan juga tidak layak dijadikan Tuhan, karena juga bulan tenggelam ketika fajar pagi terbit dari sebelah timur. Ya, jadi ini memberi pelajaran bagi kita bahwa banyak hal yang bermanfaat dalam hidup ini, tetapi begitu banyak pun manfaat yang telah dia berikan, tetapi tetap saja dia tidak layak untuk disembah dan dijadikan Tuhan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 78 masih terkait dengan apa yang ingin disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Tepatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ra'asyamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sungguhnya saya terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah tiga rentetan patung, bintang, bulan tidak layak dijadikan Tuhan, karena patung tidak memberi manfaat dan mudarat, bintang memberi manfaat tetapi tenggelam, bulan memberi manfaat tetapi juga tenggelam, maka di sini Nabi Ibrahim coba berkata kepada kaumnya, bagaimana kalau kita jadikan matahari sebagai Tuhan? Karena apa? Karena matahari lebih besar, manfaatnya lebih dahsyat. Karena apa? Karena bulan purnama saja baru dia bulat. Sedangkan matahari itu hampir terbitnya dari pagi sampai tenggelamnya di sore hari tetap bulat. Hanya saja sinarnya di siang hari lebih dahsyat daripada sinarnya di pagi hari dan di sore hari. Lebih dari itu, keberadaan matahari itu lebih besar. Jadi di sini Nabi Ibrahim sekali lagi berkata, falamma afalat, tetapi wahai kaumku, matahari yang besar itu pun tenggelam. Dan menurutku, aku tidak akan menyembah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tenggelam. Ustaz Syafir melihatnya bagaimana? Ya, kalau di sini begitu luar biasa, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia mencari kebenaran, yaitu mana sebetulnya apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, mana sebenarnya Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu eksis dengan bentuknya, sifatnya, wujud tadi ya kan, wajibul wujud. Mm-mm. Melihat sebelum-sebelumnya berhala, kemudian bulan, bintang, planet, sampai matahari ini juga, mm-hmm. Nabi Ibrahim tidak merasakan satu kebenaran kan, mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Di mana di sini dinyatakan dalam ayat 78, falamma afalat. Mm-hmm. Ketika dia sudah tenggelam juga matahari ini, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya saya terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Iya. Di sini menjelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam mengarahkan kaumnya, mm-hmm. agar terlepas kepada hal-hal yang dapat menyebabkan diri mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketauhidan yang murni. Ini murni ini, Ustaz. Kita melihat, Ustaz, ya. Dalam kehidupan kita ada seorang yang alim kan, mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Bahkan ada yang orang bisa kemasukan jin Islam kan, mm-hmm. begitu. Kemudian kita ada sakit. Mm-hmm. Kita mengadu sama dia. Ini kedudukan kita apa, bisa dikatakan kita syirik mendatangin orang tersebut, sedangkan di situ ada unsur usaha, Ustaz. Nah, karena kita melihat sebelumnya ada orang datang ke situ, ya kan begitu, ada dia perutnya besar, sakit, kemudian dibawa situ, apa katanya ini dibungsung orang dan sebagainya, kan begitu. Iya, kita sudah menyatakan berkali-kali bahwa semua usaha boleh dilakukan. Usaha boleh, tetapi tetap saja yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Baik obat alternatif atau medis. Mm-hmm. Kalau misalnya kita menyatakan bahwa dokter itulah penyembuh, mm-hmm. nah itu sudah salah. Salah kita. Iya, obat itulah penyembuh, itu mm-hmm. sudah salah. Tetapi dokter adalah usaha yang menyembuhkan. Sarana untuk penyembuhan, obat sarana untuk penyembuhan. Mungkin ada tabib sarana untuk penyembuhan. Selama dia yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Allah dan usaha itu menggunakan barang-barang yang halal, mm-hmm. misalnya obatnya halal, mm-hmm. tidak mengandung yang ini, dan yang ketiga diperoleh dari cara yang halal, mm-hmm. ada tiga cara ini, mm-hmm. maka itu adalah sah dalam Islam. Boleh gitu. Boleh, ya? Karena apa? Karena memang itu secara hukum benar dan secara keimanan tidak merusak, mm-hmm. gitu. Contohnya ya, Ustaz, ya, mm-hmm. Bawa jeruk purut kan, mm-hmm. gitu. Beli gitu, beli, ya. Aha. Terus macan kera, bunga, kemudian aha. apa macam-macam datang ke rumah saya bawa ayam gitu. Aha. Ayam pulut kuning, aha. kan begitu. Habis itu dimakan. Habis kan itu ayam dimakan. Iya. Boleh pula itu, ya. Boleh, Ustaz, kalau kecuali kalau misalnya itu dibuang, itu aha. berarti ada unsur mubazirnya. Mubazir, ya. Iya. Yang jelas apa yang dilakukan masih dia tahap yang halal, itu sah-sah saja di dalam pandangan Islam, ya, Ustaz, iya. ya. Jadi yang dapat mengakibatkan itu kita syirik, di mananya itu, Stan? Ketika ya, kita datang, ketika kita merasa bahwa tenaga medis itu adalah penyembuh kita, tabib gitu juga, tabib ya? Itu penyembuh kita, bahwa obat ini penyembuh kita, itu hmm. salah. Oh, begitu. Karena apa? Karena betapa banyak orang sakit di tangan dokter yang sangat profesional, hmm. menemukan ajal juga. Iya. Artinya apa? Dokter itu kalau sudah ditakdirkan Allah mati, dia tidak bisa menyelamatkan pasien. Oh, begitu. Nah, begitu mujarabnya obat itu, kalau Allah tidak menakdirkan kesembuhan, maka dia tidak akan sembuh. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dia sering mengatakan bahwa betapa banyak orang yang baru tamat kuliah fakultas kedokteran, masih koas pun statusnya, mm-hmm. dapat menyembuhkan penyakit yang begitu dahsyat. Begitu. Sementara ada dokter profesional, ditemukan pasien berada di tangannya meninggal. Ini bukti kenapa? Bahwa ada unsur faktor X di samping yeah. keilmuan dia. Yeah, untuk betul. Itu disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang-orang yang berpengalaman, ada zat yang maha pengalaman. Mm-hmm. Di atas setiap-tiap orang yang berpengetahuan, ada zat yang maha mengetahui. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi nih, Ustaz, ya. Dimana kalau kita lihat orang yang contohnya nih, Ustaz, uh-huh. pergi ke kuburan, dia meminta-minta, uh-huh. kan kemudian gitu, uh-huh. ya. Terus dia pergi kepada tuan guru, uh-huh. minta doakan. Uh-huh. Ini salah nggak gitu? Atau bisa nggak kita terjerumus hal-hal yang syirik gitu sementara ada paham kalau kita datang ke kuburan kan gitu, kita nggak tahu apa hajatnya kan begitu, contohnya kepada wali-wali Allah paling subhanahu tidak ta- kalau kita datang ke kuburan itu Ustaz Syafiar, kita mendoakan mendoakan di, kubur, kan, di kuburan itu bukan berarti kita meminta-minta ya, paling tidak ketika kita mendoakan orang lain itu dampak positif doa itu kan kembali kepada kita sendiri. Kita sendiri ya. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat itu kan kembalinya kepada kita, kita diri juga sendiri. Ya. Jangan jadi jangan berpikir itu apa yang saya dapat. Tetapi cobalah sekali-kali memberi. Memberi ya. Datang ke kuburan memberi doa kepada ahli kuburan gitu. Bukan meminta. Minta ya. Jadi tergantung niatnya juga iya. Ustaz ya. Kenapa? Ketika kita memberi doa, kita doakan Al-Fatihah untuk dia, kita bacakan lapang kuburannya. Itu enggak salah gitu ya Ustaz ya. Raudhah min riyadil jannah, terhindar dari hufroh min hufarin nirad. Iya. Itu kan doa yang maksur. Maksur ya. Kita memberikan fadiyah Fatihah kepada orang yang meninggal iya. Itu enggak salah kan? Enggak salah karena Al-Fatihah itu adalah sifat. Maka iya. Disebutkan suatu hal yang menarik, ketika Nabi Ibrahim, kita masih menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, dia sangat wanti-wanti kepada kaumnya bahwa sebenarnya Tuhanku adalah Tuhan yang apabila kamu sakit dialah yang maha penyembuh. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Jadi menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahroi, fa iza maridtu. Penyakit itu kita manusia yang mendatangkannya. Oh begitu ya. Nah, maridtu. Bukan fa iza huwa yumriduni. Bukan dia yang membuat saya sakit, bukan Allah yang membuat saya sakit, tapi penyakit itu maridtu, ya. Kita sendiri kita yang mencari penyakit. Ya gitu kan. Misalnya udah tahu badan sehat, dirusak dengan rokok, misalnya begitu, itu kan, ya. Itu kan cari penyakit namanya. Fahuwa yashfin, dia yang menyembuhkan. Kesembuhan itu bukan datang dari kita. Banyak makan ya Ustaz ya. Makan. Tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dengan fahuwa. Ada kata-kata dia. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy, kenapa ada huwa domir munfasil di sini? Yeah. Kul huwallahu ahad. Padahal kul allahu ahad saja bisa. Kenapa kok ada huwa? Pentakitan itu sebagai takkid, sebagai stressing bahwa tiada Tuhan tiada lain Allah, dialah yang esa. Jadi tidak ada penyembuh kecuali dialah yang maha penyembuh. Jadi ketika Anda datang ke kuburan minta kesembuhan, Anda datang ke wali minta kesembuhan, doa dari wali enggak masalah. Tetapi tetap saja yang maha penyembuh adalah Allah. Jadi bukan wali itu yang menyembuhkan kita, tetapi wali itu sendiri berdoa kepada Allah supaya si fulan disembuhkan. Ada air Al-Fatihah. Nah, itu bisa saja menyembuhkan. Hal-hal yang disakralkan gitu Ustaz, seperti dikeramatkan gitu, itu gimana ini Ustaz? Tidak masalah selama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada Al-Qur'an itu termasuk yang sakral. Ha? Iya. Al-Fatihah yang sakral gitu kan. Yang ulama penting, dengan keilmuannya termasuk yang kita hormati. Kita hormati. Nabi Muhammad harus juga kita hormati. Allah Nabi. Subhanahu wa taala harus kita sembah. Nah, itu kan termasuk yang simbol-simbol keislaman dan keagamaan yang tetap harus dijunjung gitu. Iya. Kalau batu akik kan begitu ada ini bisa nundukkan orang. Ini kalau bisa hal yang kayak gini kita hindarilah gitu kan gitu ya. Karena apa? Dapat mengurangi keimanan. Pada satu saat iman kita kendor, kita nengok batu ini kemudian pas pula begitu ya, dapat rezeki atau apa, otomatis keimanan kita bisa luntur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali nih Ustaz Syafiar, dari ayat 76, 77 dan 78, kalau kita lihat akhir-akhir ayatnya, di 76 disebutkan qala la uhibbul afilin. Qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi kalau kita kumpulkan, Nabi Ibrahim itu menyatakan tiga hal. Yang uful, yang tenggelam tidak layak dijadikan Tuhan. Tuhan yang uful ini dapat menyesatkan. Betul. Yang ketiga, yang menyesatkan dan tenggelam ini tidak layak menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi kita yang akhirnya ulama kalam berkata kullu al-alamu hadis. Alam semesta ini pasti berubah. Uful, tenggelam. Tenggelam. Itu bahasa lainnya hadis, berubah. Setiap yang hadis lahu muhdis wa kullu hadisin lahu muhdis, dan setiap yang berubah ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, maka di sini Nabi Ibrahim telah sampai kepada yang menciptakan alam ini pasti tidaklah uful. Betul. Dan tidaklah hadis. Betul. Nah, itulah dia disebutkan dalam pernyataan 3 ayat yang di akhirnya la uhibul afilin la akunanna minal qaumid dhalin. Betul. Inni bari mimma tusyrikun. Iya. Ya. Gitu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik bagaimana Nabi Ibrahim telah sampai pada kesimpulan matahari yang besar itu pun tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Dan suatu hal yang mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim, bahwa banyak manfaat yang kita petik dari alam ini. Mungkin atasan kita, mungkin majikan kita, mungkin orang tua kita, itu memberi manfaat kepada kita. Tapi sebesar apapun manfaat yang mereka berikan, mereka adalah makhluk yang tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, pencipta yang maha kuasa, maha kaya, tidak pernah binasa dan maha kekal. Itulah yang kita harus junjung tinggi, sehingga kita menjadi insan-insan bahagia berkat keyakinan kita dan kekuatan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya bersama Ustadz Safian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.